akhir cinta benih kasih. Betapa luka hatiku karena berpisah denganmu. Kasih sayangku padamu badai asmara menghempas cinta suciku. Jangan kau sesalkan apa yang terjadi. Lupakanlah aku, sayangi yang baru. Kasih sayangku padamu badai asmara menghempas cinta suciku. Berakhir sudah kasih sayangku padamu badai asmara menghempas cinta suciku. Kembali.